وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini, bagaimana biasa, kita akan meneruskan pembacaan dua buku. Yang pertama adalah Kitab Tauhid Alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian kedua adalah Kitabul Kaba'ir, yang ditulis oleh beliau juga. Buku yang pertama, yakni Kitab Tauhid, pada pertemuan telah lewat disebutkan tentang keutamaan seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengesahkan peribadahannya, menunggalkan peribadahannya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian juga untuk seseorang terus berdoa kepada Allah agar dijaga keimanan yang dia telah punyai. Bahkan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajibnuni wa baniya an a'budal asnam. Jauhkanlah aku, demikian juga anak keturunan aku, untuk menyembah berhala-berhala. Nabi Ibrahim yang demikian keadaannya sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan, bukan hanya untuk kemudian agar tidak terjatuh kepada penyembahan berhala, tidak, tapi bahkan berdoa agar dijauhkan, dijauhkan dari peribadahan kepada berhala-berhala. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih lagi untuk berdoa kepada Allah untuk diberikan istiqomah, kemudian juga menjauhi perbuatan syirik. Dan disebutkan juga setelah itu oleh beliau dalam Kitab Tauhid itu macam-macam bentuk kesyirikan, seperti maka jimat-jimat, demikian juga mantra-mantra, yang semua itu menunjukkan lemahnya tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bentuk kesyirikan. Dan syirik ada terbagi menjadi dua. Yang pertama syirik asghar, syirik yang kecil, yang dia itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Yang kedua adalah syirik akbar, kesyirikan yang dia itu sampai mengeluarkan seorangnya dari keislaman. Tidak ada manfaat sholat, demikian juga puasa, demikian juga syahadat dia ucapkan apabila dia melakukan perbuatan syirik akbar. Seperti beranggapan bahwa kuburan itulah yang memberikan manfaat dan mudarat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kali ini akan disebutkan oleh beliau di bab yang ke-39 tentang permasalahan yang berkaitan dengan masalah tauhid juga. Ini permasalahan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa para ulama membagi tauhid itu, tauhid dari kalimat wahada yuwahidu, yakni mengesahkan, menunggalkan, tauhidan yakni penunggalan, pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Maka di situ mereka para ulama ketika mereka membaca ayat, demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian membagi tauhid itu menjadi tiga: tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan hal seperti ini sesuatu yang biasa. Sebagaimana di dalam bahasa Arab, kalau seorang belajari nahwu, maka mereka akan mengetahui di situ para ulama ahli bahasa membagi kata itu menjadi tiga: isim, fi'il, huruf. Kata benda, kata kerja, demikian juga huruf yang punya makna. Karena sekarang ini orang-orang sufi ya, karena tersebar dakwah kepada tauhid, kepada sunnah, menjuluki orang-orang yang berdakwah kepada tauhid uluhiyah, hanya ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi, mengkultuskan kuburan, mengkultuskan orang soleh, demikian juga menjauhi perbuatan ziarah-ziarah yang bid'ah, safar, perjalanan jauh untuk mendatangi makam-makam sunan wali songo atau yang semisalnya dengan orang-orang soleh, melarang manusia dari perbuatan yang demikian, perbuatan yang tidak ada contohnya pada Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga memberikan sesajen-sesajen. Sekarang ini merebak karena mungkin air kurang, kemudian sungai menjadi keruh, memberikan sesajen itu. Kita lihat sendiri. Mereka memberikan sesajen kepada pemilik atau yang menunggu mata air tersebut. Allah musta'an. Ini harus diingkari perbuatan seperti ini. Walaupun berbaju Islam, demikian juga sedekah bumi dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang bisa menjurus kepada kesyirikan. Karena dakwah tersebar untuk mengesahkan Allah semata, tidak butuh kepada hal yang demikian, sesajen, persembahan kepada jin-jin, atau memotong kepala kambing atau yang semisalnya untuk penghuni kuburan ini atau penghuni mata air ini dan sebagainya. Hal demikian adalah perbuatan yang bisa membawa kepada kesyirikan, mulai tersebar. Alhamdulillah, dakwah kepada tauhid. Maka mereka pun mengkritik dari dalam, orang-orang sufia ini, bahwa pembagian menjadi tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian asma sifat itu dikatakan dengan tauhid trinitas, menyamakan dengan keyakinan orang-orang Nasrani. Allah musta'an. Membolak-balik kebenaran digambarkan sebagai kebatilan, menjuluki orang-orang yang dia itu melarang untuk menziarahi kuburan wali, kemudian melakukan safar dan sebagainya, dijuluki sebagai orang-orang yang tidak suka kepada orang-orang soleh. Wa indallahi tajtami'u al-khusum, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti berkumpul orang-orang yang saling berdebat. Kita mencintai orang-orang soleh, tapi kalau kemudian melakukan perbuatan yang tidak ada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di situ ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusaddu rihal illa fi salasati masajid, tidak boleh untuk melakukan perjalanan jauh dalam hal ibadah kecuali tiga masjid. Masjid Nabawi, yang pertama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh untuk kemudian ziarah kubur dalam waktu safar, keadaan safar seperti itu. Apalagi di sana kemudian melakukan pendekatan-pendekatan yang sebenarnya itu menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala semata. Ini demikian mereka mengatakan bahwa pembagian tauhid jadi tiga itu dikatakan trinitas. Dan itu adalah batil. Dan mereka para ulama membagi seperti ini adalah dari Al-Qur'an. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa bahasa Arab terbagi menjadi tiga dalam permasalahan kata itu, kalimat itu. Isim, fi'il dan huruf. Demikian juga mereka untuk mendekatkan pemahaman kaum muslimin, kemudian disebutkan bahwa tauhid, ada tauhid rububiyah. Yaitu Allah sebagai Rabb, Allah yang menciptakan, berikan rezeki, mengatur. Dan tidak cukup seorang cuma meyakini ini saja. Untuk kemudian dikatakan seorang muslim, tidak cukup. Dan itu telah panjang lebar kita menjelaskan. Kemudian tauhid yang kedua, tauhid al-uluhiyah, tauhid uluhiyah, ilahiyah. Yani peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a wal khauf wa raja, berdoa, takut. Demikian juga harapan, tawakal, adabhu, menyembelih, isti'anah, minta pertolongan, isti'adah, meminta perlindungan dan sebagainya, itu dari bentuk-bentuk ibadah adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari nama-nama yang mulia, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan milik Allah SWT itu ada nama-nama yang mulia, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Dan pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang permasalahan ini. Yani beliau mengatakan di sini di bab yang ke-39, man jahada say'an minal asma' wa sifat, bab yang menjelaskan seseorang yang menolak sedikit pun atau sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah menyelisih tauhid. Maka orang yang demikian, mereka adalah secara umum adalah orang yang keluar dari agama Islam. Nanti akan dijelaskan oleh beliau di dalam ayat, demikian juga hadis, dan nanti demikian juga penjelasan para ulama di dalam permasalahan ini. Disebutkan di sini oleh beliau ayat yang pertama. Dan ayat, satu ayat saja di sini di bab ini. Wa qaulullahi ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 30. Wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka yakni orang-orang Quraisy, musyriki Quraisy, orang-orang musyrik yang tidak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Mekah. Yakfuruna birrahman, mereka itu mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Kul huwa Rabbi, katakan Nabi Muhammad, huwa yani Ar-Rahman itu Rabbi, Rabbku yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur aku. Dia adalah Rabbku, sesembahanku. La ilaha illahu, tidak ada sesembah yang benar kecuali Dia, yani Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman tersebut yang Maha Pengasih. Alaihi tawakkaltu, kepada Ar-Rahman yani kepada Allah Subhanahu wa taala, aku bertawakal menyerahkan kehidupanku, hidup dan matiku. Wa ilaihi matabu, dan kepada Allah Subhanahu wa taala aku itu kembali. Aku itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala saja aku ini bertaubat. Ayat ini menjelaskan bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy itu mengingkari Ar-Rahman. Oleh karena itu mereka dikatakan sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ sebab-sebab yang banyak untuk kemudian orang-orang kafir Quraisy itu dikatakan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memeluk agama Islam. Di antaranya mereka mengingkari Ar-Rahman. Disebutkan di sini oleh Syaikh Utsaimin dalam Qaul Mufid. Ini akan dijelaskan oleh beliau bahwa seseorang yang dia itu mengingkari ayat-ayat yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di sini ada tafsir, ada perincian. Oleh karena itu kita menghadapi adanya ketergelinciran dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sebagian mereka tergelincir dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita dudukkan di dalam pembahasan beliau ini, di pembahasan Syaikh Utsaimin dalam Qaul Mufid ini. Bahkan nanti akan disebutkan di permasalahan masa, ya, permasalahan-permasalahan di situ tentang adamul iman bijah di syai' minal asma' wa sifat. Tidak adanya keimanan bagi seseorang yang menolak, menyelisihi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan di situ, adamu bimakna intifa', tidak ada maknanya adalah hilang. Ai intifa'ul iman, tidak adanya keimanan bisa babi jahdi syai' minal asma' wa sifat, dengan sebab dia itu mengingkari nama dan sifat Allah. Dengan sebab dia mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu dia tidak ada keimanan. Tidak ada keimanan. Kemudian beliau mengatakan yang nanti akan kita bahas, wasa bakal tafsil fidalik, dan telah lewat tafsil perincian dalam permasalahan ini. Di sini ada isyarat bahwa ada di situ pembahasan bahwa ada di antara manusia atau mungkin bukan ulama yang seakan-akan dia itu menolak atau mungkin mengingkari, tetapi tidak kemudian dihukumi mereka keluar dari agama Islam. Jadi kita baca di sini penjelasan beliau Syaikh Utsaimin rahimahullah taala. Oleh karena itu kita menyikapi apa yang terjadi dari para ulama kita semua, dan tidak ada yang maksum dari seseorang tentang mungkin mentakwilkan, ini menafsirkan ayat yang berkaitan dengan nama dan sifat itu tidak pada tempatnya. Tetap kita anggap mereka sebagai ulama kita, dan dia dalam hal ini, mereka semua ini, ya ini salah, tergelincir kaki mereka di dalam permasalahan ini. Sebutkan di sini oleh Syaikh Utsaimin, al-jahdu. Jadi pembahasan kita kan seseorang yang dia itu mengingkari sesuatu dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-ingkar, al-jahdu itu artinya al-ingkar, mengingkari. Wal ingkar nau'an, dan mengingkari ada dua. Bisa ditulis di sini. Dan ini penting untuk kita masih menganggap mereka adalah ulama kita. Imam Nawawi, demikian juga Ibnu Hajar, Ibnu Athir, Al-Imam Al-Qurtubi. Ulama-ulama besar, ulama-ulama kita semua yang mereka tergelincir dalam permasalahan ini. Bagaimana mereka mempunyai buku-buku yang kita butuh padanya, dengan bimbingan dari mereka, para ulama yang mereka itu adalah penerang di dalam kita mempelajari agama kita ini, tergelincir. Dan para ulama yang lain menjelaskan, la tastami'u ummati 'ala dhalalah, tidak terkumpul umatku di dalam kesesatan. Tetap ada di situ orang-orang yang itu menjelaskan permasalahan ini, menjelaskan tentang permasalahan ketergelinciran mereka ini. Disebutkan di sini oleh Syaikh Utsaimin, wal ingkar nau'an, mengingkari di sini ada dua. Yakni apa? Mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al awal, yang pertama adalah ingkaru takdzib. Mengingkari dengan mendustakan. Mendustakan dia. Mendustakan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mempunyai nama Ar-Rahman. Siapa itu Ar-Rahman? Sebagaimana perkataan orang-orang Quraisy. Jadi mereka mengingkari dengan mendustakan, wa hadza bila syak, dan ini tidak ada keraguan. bahwa mereka itu keluar dari agama Islam. Kalau anna ahadan angkara isman min asma'illah aw sifatan min sifatih, kalau ada seseorang mengingkari nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada itu Ar-Rahman, Ar-Rahim tidak ada, Ar-Razzaq atau Al-Mutakabbir. Allah memberi murid-muridnya nama Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir yakni yang sombong, yang berhak untuk sombong adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Al-Qawi, Al-Matin dan yang lain yang umpamanya ada seorang yang mengingkari nama-nama ini, maka tidak ada keraguan mereka itu adalah kafir. Barang siapa yang mengingkari nama atau sifat sifat Allah Subhanahu wa taala as-sabitah fil kitab wa sunnah yang telah jelas ada di Al-Qur'an dan sunnah, misal ayakul seperti dia mengatakan laisa lillahi yadun. Ini permasalahan sifat umpamanya. Allah tidak punya tangan. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an yadullahi mabsutah. Ini tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbentang. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu mabsutatan terbentang. Berinfak kepada siapa yang Allah kehendaki. Jelas di sini Allah punya tangan. Barang siapa yang mengingkari ini berarti mengingkari Al-Qur'an. Aw anna Allah lam yastawi 'ala 'arsyihi. Atau Allah tidak bersemayam di arsy, mengatakan Allah tidak bersemayam. Padahal jelaskan Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala di arsy itu istawa, bersemayam. Kalau dia mengingkari berarti dia mengingkari Al-Qur'an walaupun satu huruf diingkari. Ada dulu disebutkan pemimpin orang-orang Libya itu mengingkari setiap kalimat yang ada tulisannya qul. Dari sini para ulama mengkafirkannya. Jadi seperti qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbin nas. Qulnya itu dihapuskan semua. Dengan alasan bahwa Nabi SAW telah meninggal atau yang semisalnya, maka seperti ini kafir. Walaupun mengingkari satu huruf, maka tidak boleh yang demikian. Kemudian disebutkan di sini, demikian juga laisa lahu ain atau Allah tidak mempunyai mata. Bahwa kafirun bi ijma'il muslimin, maka dia adalah orang kafir dengan ijma' kaum muslimin. Allah menyebutkan tajrib bi ayunina. Ini berjalanlah dengan penglihatan kami. Jadi demikian Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah tentang permasalahan ini. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia mengingkari Al-Qur'an. Jadi pengingkaran yang pertama, pengingkaran takdzib ini, maka tidak ada perselisihan para ulama bahwa mereka itu keluar dari agama Islam. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy. Asal yang kedua, pengingkaran bentuk pengingkaran yang kedua adalah ingkaru ta'wil. Pengingkaran mengingkari, tidak menerima takwil, tafsir. Jadi dia mengingkari dalam hal pemikiran dia, dalam hal menafsirkan dia terhadap ayat, demikian juga terhadap perkataan Nabi SAW. Maka seperti ini disebutkan bahwa Allah yungkiruha walakin yata'awalaha. Dia tidak mengingkari, tidak mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan atau mata atau Allah bersemayam di arsy seperti ini, tidak mengingkari sama sekali. Tetapi apa? Walakin yata'awalaha ila makna yukhalifu dhahirah. Tapi dia mentakwilkan, menafsirkan dengan makna yang menyelisihi makna yang sebenarnya seperti itu. Maka ini ada dua jenis. Wa hadza naw'an. Ini ada dua jenis. Ini kenapa di sini kita menjelaskan permasalahan ini agar kita tidak seperti keadaan orang-orang yang tidak menghormati para ulama-ulama yang mereka itu mengkafirkan para ulama yang mulia dengan alasan mereka terjatuh di dalam mentafsirkan ayat, demikian juga ucapan Nabi SAW yang berkaitan dengan nama dan sifat dan dihukumi seperti itu. Jadi hendaknya kita kemudian dengan penjelasan ini menjadi paham, mendudukkan suatu pada tempatnya. Pengingkaran bentuk yang kedua, yaitu dengan menafsirkan yang tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya ini, ada dua jenis. Yang pertama, ayakuna li ta'wil musawwif fil lughah arabiyah fa hadza la yujib al kufur. Yang pertama adalah tafsir atau takwil yang ada di dalam bahasa Arab, maka ini tidak dikafirkan. Maka ini tidak dikafirkan. Oleh karena itu kita tidak kemudian mengatakan para ulama yang mulia itu keluar dari agama Islam. Seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Imam Al-Qurtubi, Ibnu Athir dan sebagainya yang tadi kita sebutkan dari nama ulama-ulama yang mulia. Karena diantara mereka menyebutkan makna tangan itu dengan nikmat. Mengartikan makna tangan itu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makna seperti ini datang di dalam bahasa Arab. Turun di sepertiga malam ini turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang mirip-mirip seperti itu walaupun nanti dijabarkan oleh Syekh Utsaimin. Tetapi yang jelas di sini memaknakan tangan umpamanya dengan nikmat itu datang di dalam bahasa Arab. Tetapi ini adalah ya ini pendapat yang lemah. Kalau kemudian ada yang berpendapat seperti itu, maka kita tidak mengatakan mereka itu keluar dari kaum Islam, tidak ada. Dan jangan kita kemudian berpendapat seperti itu. Mereka tetap ulama kita. Dalam hal ini mereka terpleset kaki mereka di dalam permasalahan. Jadi paham ya? Jadi mereka jatuh dalam hal ini. Mereka sama sekali tidak menolak para ulama yang mulia ini. Tetapi mereka terjatuh dalam tafsir ini yang walau alam tergelincir mereka padanya. Kemudian yang kedua, ala yakunu lahu musawwiq fil lughah al-arabiyyah. Yani jenis yang kedua, tidak ada di situ penjelasan dari bahasa Arab. Tidak ada penjelasan dari bahasa Arab untuk kemudian ditafsirkan ayat itu dengan makna tersebut. Maka seperti ini, sebenarnya mengatakan bahwa hukmul kafir, maka hukumnya orang seperti ini kafir. Paham ya? Jadi demikian. Di anau di dalam yakunu lahu musawwiq sara fil haqiqah takdiban. Kalau tidak ada dalam sisi bahasa Arab mana seperti itu, maka dikatakan dia itu sebenarnya pada hakikatnya adalah mengingkari ayat tersebut. Misru ayakul al-murad biqauli ta'ala. Dia mencontohkan ini seperti ayat Al-Quran dalam surat Al-Qamar ayat 14. Tajri bi'ayunina. Berjalanlah dengan mata-mata kami. Ya, ini pengawasan kami. Diartikan tajri bi'aradina. Berjalanlah di bumi-bumi kami. Maka ini adalah mengingkari sebenarnya. Bahada kafirun li'annahu nifaq li'annahu nafaha nafyan mutlaqan. Maka ini kafir seperti ini karena dia mengingkari dengan mengingkari sebenarnya bahwa mukadzib dia adalah orang yang mendustakan. Jadi demikian. Demikian juga kalau umpamanya mengartikan bal yadahu mabsutatan, bahkan dua tangannya itu terbentang. Surat Al-Maidah ayat 64. Diartikan dengan kedua tangan itu as-samawat wal ard, langit dan bumi, maka seperti ini juga dihukumi kafir. Jadi sebenarnya dia itu mengingkari. Tetapi dengan alasan berputar-putar memanakan dengan yang demikian. Jadi demikian. Perincian dalam permasalahan ini, orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada perincian. Ada yang mereka itu ada menurut bahasa Arab maknanya seperti ini walaupun itu lemah. Maka seperti itu penafsiran mereka yang lemah ini tidak kemudian kita menghukumi dengan kafir. Oleh karena itu di sini dikatakan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala seperti lakin in qala, apabila ada orang mengatakan al murad bil yad an nikmah wal quwah, kalau mengartikan tangan itu dengan kenikmatan atau kekuatan, fala kafar, tidak dikafirkan. Seperti ulama mengatakan yang turun itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mencintai diartikan dengan meridhoi dan sebagainya. Karena kecintaan itu berarti ada hubungan di situ kelezatan dan sebagainya. Dengan alasan-alasan seperti itu. Maka seperti ini kalau ada di dalam bahasa Arab yang menunjukkan yang demikian, paling kafir, tidak dikafirkan. Ya analiyat fil lughah tutlaqu bi makna nikmah. Karena kadang-kadang dalam bahasa Arab itu tangan itu bisa diartikan dengan nikmah. Kemudian perlu menunjukkan syair. Wa kam li dhallamil lail indaka min yadin tuhdasu annal manawiyah taqdiru. Ya, dengan mana yad di sini nikmah. Jadi demikian kesimpulan dalam pembahasan kita ini adalah bahwa orang-orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara umum maka dihukumi sebagai orang yang kafir. Sebagaimana di sini disebutkan oleh beliau dalam surat Ar-Ra'd ayat 30, wa hum yakfuruna birrahman. Ini orang-orang Quraisy itu mengingkari, mengafiri kalimat Ar-Rahman. Sehingga dihukumi sebagai orang yang kafir. Kemudian kita baca dulu di sini beberapa hadis dan juga asar yang disebutkan yang disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Wa fi sahih Bukhari, di dalam sahih Bukhari rahimahullahu ta'ala, asahu kutubul hadis, yang paling sahih dari buku-buku hadis. Qala Ali, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pada yang paling mulia, yang keempat dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang mengingkari urutan-urutan kekhalifahan yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in, yang mendahulukan Ali sebelum Utsman, atau mungkin bahkan mendahului Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in, maka dia itu dikatakan oleh Syaikhul Islam rahimahullahu ta'ala adzalul himari ahli, lebih sesat daripada himar keledai di rumahnya. Sesuatu yang makruf. Khalifah itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian ada orang terlalu cinta atau melebih-lebihkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in dan mengatakan mendahului Utsman. Maka ini lebih sesat daripada himar keledai yang ada di rumah. Adapun kalau kemudian mengatakan bahwa Utsman lebih ini Ali lebih afdal daripada Utsman, permasalahan ini saja, maka di sini beliau mengatakan terjadi khilaf di antara para ulama kita sendiri. Tidak sampai dikatakan seperti yang pertama tadi. Berkata di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, haditsun nas bima ya'rifun, ajak bicara manusia itu dengan apa yang mereka ketahui. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasul, apakah kalian mau untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu didustai, demikian juga rasulnya itu didustai. Disebutkan di sini oleh Syaikhul Islam rahimahullahu ta'ala di halaman 769, tentang kita berbicara dengan orang awam. Bukan berarti kita kadang tidak menyebutkan kepada orang awam, masyarakat biasa, permasalahan sunnah namanya. Ini sholat, umumnya di masjid boleh menggunakan ya ini sandal atau sepatu kalau dalam keadaan bersih, memang tidak kita sebutkan. Atau mungkin permasalahan-permasalahan yang lain. Demikian mungkin taruhlah permasalahan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Apakah di sini menunjukkan kita menyembunyikan permasalahan ini? Tidak. Karena akan dijelaskan nanti oleh Syaikhul Islam menjelaskan manusia itu berderajat. Menghadapi orang-orang awam itu bukan berarti kita menyembunyikan ilmu, tidak. Memang demikian. Dipahami oleh para ulama menjelaskan manusia itu dengan mengetahui orang tersebut. Bagaimana kedudukannya, mustawanya itu, keadaan dia itu. Maka di sini disebutkan oleh Imam Bukhari ucapan Ali bin Abi Thalib, haditsun nas bima ya'rifun, ajak bicara manusia itu, beritahu mereka itu dengan apa yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin untuk Allah itu didustakan, demikian juga rasulnya. Sebab di sini oleh Syaikhul Islam di halaman 769, sebutkan di sini fa'ingkila hal nada'ul hadis bima la tablughu uqulun nas wa in kanu muhtajin lidzalik, apakah boleh untuk dikatakan kita meninggalkan hadis dengan apa yang tidak sampai akal-akal manusia awam, manusia biasa, wa in kanu muhtajin lidzalik, walaupun mereka itu butuh, apakah kita meninggalkan pelajaran ini dengan alasan mereka belum sampai padahal mereka butuh? Ujiba, dijawab, la nadahu walakin tuhadithuhum antarik tablighihi uqulihim, kita tidak meninggalkannya, akan tetapi kita berbicara kepada mereka itu dengan jalan yang akal-akal mereka itu sampai, sudah sampai belum, yang penting sudah disebutkan dulu belum. Badali kabian nangkulahum ruwaidan, kita menyampaikan pada mereka itu sedikit-sedikit, aham fa aham, yang paling penting ke penting berikutnya. Memang mereka butuh, tetapi belum sampai mereka penjelasan tentang masalah ini. Demikian beliau menyebutkan, kita menukilkan pada mereka itu ruwaidan sedikit-sedikit, hatta yataqabbalu hadzal hadis wa yatma'innu ilaih, sampai mereka menerima hadis tersebut, bahkan berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi tenang hati mereka. Wala nada ma la tablughu uquluhum hadza sa'in mustankar la natakalam bih, dan jangan kemudian kita meninggalkan sama sekali apa-apa yang tidak sampai akal mereka itu kemudian mengatakan ini suatu yang mereka akan mengingkari atau suatu yang itu mungkar, sehingga kita tidak berbicara, tidak seperti itu. Jadi kita katakan ditunda dulu karena benar mereka belum sampai, nanti tetap kita akan sebutkan ketika mereka sudah tahu permasalahan yang lebih penting, kita sebutkan tersebut. Bukan berarti kita tidak menyebutkan masalah sunnah dan sebagainya, tidak, tapi nanti ruwaidan. Wa mislu dzalik al-amal bi sunnah allati la ya'tadah. La ya'tadah an-nas, seperti amal dengan sunnah. Amal dengan sunnah, suatu yang sunnah masyaallah. Bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beramal terhadap sunnah allati la ya'tadah an-nas, manusia belum terbiasa melakukannya. Tetap kita nanti menjelaskan. Tetapi perlu waktu. Di sini beliau menyebutkan amalan sunnah yang manusia belum terbiasa. Wa istangkirunah, mereka mengingkari, masih kelihatannya mengingkari. Fa inna na'malu biha, sungguhnya kita melakukan sunnah tersebut. Walakin ba'da an nukhbirahum biha, setelah kita menjelaskan. Sebutkan dulu entah ceramah-ceramah atau mungkin satu-satu disebutkan, ini contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini. Umpamanya adzan satu kali di sholat Jumat umpamanya. Demikian juga umpamanya adzan sebelum subuh ada, itu sunnah, bukan kemudian malah yakni menghidupkan murotal-murotal seperti itu. Sunnahnya itu ada adzan awal sebelum subuh. Demikian. Nah, demikian kalau kita langsung mengambil speaker umpamanya mengambil speaker kemudian kita adzan yang pertama ribut. Tapi disebutkan dulu masyarakat bahwa ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit-sedikit dijelaskan. Kalau tidak mau ya nanti ditunda dulu. Satu tahun, dua tahun, demikian bersabar. Dan apabila sudah ada, kemudian apa? Sudah bisa dilakukan, dijaga sunnah tersebut. Jangan kemudian bukan semangat-semangat saja. Ini semangat istilah mereka, semangat tahi ayam. Ini sebagian anak muda itu semangat di awal saja, tidak istimror, tidak istiqomah. Adzan awal pertama kemudian ditinggalkan, ini tidak pantas. Tapi kalau sudah siap untuk itu, dilaksanakan terus-menerus sunnah tersebut. Hal yang demikian tadi, sunnah yang tidak biasa manusia melakukannya, kita jelaskan dulu. Kita mengamalkan setelah kita menjelaskan kepada mereka. Hatta taqabbalaha nufusuhum, taqabbaluha hatta taqabbalaha nufusuhum, sampai hati-hati mereka itu, jiwa-jiwa mereka itu menerima sunnah tersebut. Wa yatma'innu ilaih, dan mereka itu jadi tenang dengannya. Kemudian beliau mengatakan wustafad min hadzal athar ahimiyatul hikmah fi da'wah ila Allah. Diambil faedah dari athar ini, ini bisa ditulis dari ucapan Ali bin Abi Thalib ini, untuk apa? Pentingnya hikmah di dalam dakwah ila Allah. Bukan berarti kita penakut menjelaskan sunnah ini, tidak sama sekali. Menjelaskan masalah-masalah bid'ah dan sebagainya di mimbar-mimbar sholat Jumat, bukan. Bukan berarti itu, kita akan jelaskan nanti waktunya dijelaskan. Tetapi kita menyampaikan tersebut. Tapi di sini beliau menyebutkan pentingnya untuk hikmah. Pentingnya hikmah di dalam dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yajibu ala da'iyah, wajib bagi orang yang berdakwah ayandur, untuk dia melihat fi uqulil mat'uwin, akal-akal orang yang diajak bicara. Kalau masih biasa dia di kuburan dan sebagainya, dia sesuatu yang dia dapatkan dari nenek moyang seperti itu. Bentuk menghormati orang tua itu yang membacakan Yasin di kuburannya. Bahkan disiapkan di samping kuburan itu kotak di dalamnya ada Al-Qur'an. Supaya tidak usah sulit-sulit bawa Al-Qur'an, bawa di situ, diambil di situ kemudian baca Yasin. Atau khusus surat Yasin saja. Itu kita lihat itu di berbagai tempat. Kalau harus seperti itu, dakwah dulu yang penting dulu, sedikit-sedikit dulu. Kamu punya kepandaian mungkin dalam hal berbicara. Dakwah mereka dengan apa? Seperti itu. Penting. Ayam durafi uqulil mat'uwin, melihat dengan akal-akal orang yang diajak bicara itu. Mat'u yang diajak bicara, yang diajak dakwah. Wain zilu kullu insan kullu insan manzilatih, mendudukkan setiap orang itu kedudukannya. Ini ucapan Sausaimi, bukan ucapan anak. Dan ini juga dikatakan tadi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadithun nasi mayaribun adriduna yukadaballahu wa rasul. Apakah kalian ingin untuk kemudian Allah dan Rasul itu didustakan? Kemudian beliau menyebutkan munasabatuhu zahirah, ini penyebutan Asar ini di dalam pembahasan kita ini li anna ba'da sifat la tahtamiluha afham al'am. Ini kenapa dimasukkan asar ini dalam pembahasan nama dan sifat? Karena sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak sampai di akal-akal mereka. Fayumkinu idza hadastahum bima kana lidzalik asaru sayyi alaihim. Kalau kalian sebutkan permasalahan ini pada mereka, timbul di situ sebab atau bekas yang jelek. Kalau kita bicarakan malah orang menjadi bingung. Seperti contohnya ini di sini, tiba di sini. Ta hadis nuzul ila sama ad-dunya ma'a subutil ulu. Seperti pembahasan turunnya Allah Subhanahu wa taala dari langit dunia. Jadi di langit dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam yang terakhir itu, ini sepertiga malam yang terakhir. Jam 3 atau yang semisalnya Allah turun ila sama ad-dunya sampai ke langit dunia. Ya, ini yang paling dekat dengan bumi. Ya? Ma'asubutil ulu, dengan kita menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadas dalami, kalau kamu sebutkan permasalahan ini pada orang yang biasa, bi annahu nafsuhu yanzil, yakni Allah Subhanahu wa taala dirinya sendiri itu adalah turun ila sama'i dunia sampai ke langit dunia, ma'aluhi ala arsy, bersama dengan Allah tinggi di arsy-Nya. Makhluk yang besar itu. Faqad yafhamu annahu idza nazala, kadang dipahami. Bahkan mungkin kita sendiri mempunyai pemahaman apa? Idza nazala, ketika Allah itu turun, sarat samawat fawqahu, maka menjadi langit-langit itu di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita meyakini Allah itu turun sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicarakan ini kepada orang-orang awam, bahkan timbul di antara kita sendiri. Ada gambaran bahwa sarat samawat fawqahu, langit-langit seakan akan di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Wa sarul arsy khalian minhu, arsy menjadi kosong karena Allah turun. Kadang kita pahami seperti itu. Wa hina idzin la budda bi hadza min hadis tabluguhu ukulhum. Maka wajib untuk kita di saat ini berbicara kepada mereka ketika mereka itu sampai akalnya. Wa tubayyinu lahum, kalau tidak bisa tidak kita menjelaskan, maka kita menjelaskan kepada mereka annallahu azza wa jalla yanzilu nuzulan la yumatsilu nuzul makhluqin. Ini kuncinya di sini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun, dan turun di sepertiga malam itu la yumatsil, tidak seperti turunnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ma'a uluhi al-arsy, bersama dengan Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Wa annahu li kamali fadlihi wa rahmatihi yaqul, dengan kesempurnaan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala mengatakan man yad'uni, siapa yang berdoa kepada aku, fa astajibu lahu, aku akan kabulkan doanya. Ila akhirnya. Ya, ini demikian penjelasan kita permasalahan ini. Kemudian disebutkan oleh beliau, yakni atsar yang semuanya beliau semuanya ini sahih. Di dalam bab ini semuanya adalah sahih. Wara Abdul Razzaq, disebutkan oleh Imam Abdul Razzaq Al-Sulhan Abu Bakar, mempunyai pemahaman Syiah tasyayyu', tetapi tidak berlebih-lebihan beliau. Ulama yang mulia, disebutkan oleh para ulama, tidak ada yakni seseorang yang dia itu dituntut ilmunya ya melebihi Abdul Razzaq di Yaman. Yakni tidak ada yang dia itu melebihi dari Syekh Muqbil sebagaimana dulu Abdul Razzaq dituntut ilmu padanya. Jadi misalkan di situ Syekh Muqbil Ramadan. Yakni pernah dulu Yaman itu dikunjungi orang-orang untuk belajar. Yaitu di zaman siapa? Di zamannya Abdul Razzaq As-Sunani. Kemudian dari generasi ke generasi mulai kurang dan kurang. Ketika di zamannya Syekh Muqbil Rahimahullah Ta'ala, maka mereka pun berbondong-bondong pergi ke Yaman, ke Sodah, ke Damas itu untuk menuntut ilmu. Maka keadaan seperti ini hampir mirip apa yang terjadi di zamannya Imam Al-Imam Abdul Razzaq. Dakwah tasyayuk itu sudah dari dulu, sejak zamannya Al-Imam Abdul Razzaq ini, sekitar seratusan Hijriah. Berarti sudah dimulai dakwah itu 1300 tahun yang lampau dakwah itu. Sampai sekarang ya, ini bekas-bekasnya ini. Dan beliau ini tidak sampai kemudian berlebihan dalam permasalahan tasyayyu' ini. Beliau punya buku Musannaf, dan ucapan ini sebenarnya dalam buku beliau yang Musannaf, kitab yang tebal. An Ma'mar bin Rashid an Ibn Tawus an Abihi Tawus bin Kaisan Al-Yamani an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ini adalah ucapannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini apa yang disebutkan ini adalah ucapan beliau. Anahu ra'a rajulan intafadha lamma sami'a haditsan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya beliau ketika melihat ada seseorang intafadha, disebutkan di dalam Fathul Majid, yakni ihtazza. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam Qawl Mufid. Yakni ihtazza. Jismuhu bergetar badannya. Bergetar, seakan-akan bergetar di sini bukan bergetar takut kepada ayat Allah, tidak, tapi menolak. Mengejek atau ya misalnya. Lama sami'a hadisan, ketika dia mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat, tentang masalah sifat tadi. Tadi kita sebutkan. Seperti Allah turun, seperti Allah punya tangan, kemudian Allah punya mata dan sebagainya. Istingkaran lidzalik. Ini bergerak badannya itu mengingkari, bukan untuk kemudian takut. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim tawakkalun. Hanyalah mukmin apabila di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati mereka pun bergetar. Ini bergetarnya adalah karena takut. Kalau ini dia bergerak-gerak badannya untuk mengingkari. Faqala, maka berkata beliau radhiyallahu anhu, "Ma faraka haula?" Di sini ada dua lugat, ada yang faraka, ada faraka. Ada dua makna. Yani artinya mana yang pertama? Apa yang mereka itu menjadi takut? Ya, kenapa mereka itu takut dalam permasalahan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kemudian tidak mau menerima? Apa yang mendorong mereka itu takut padahal Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini taj'aluhum khauf. Membuat mereka itu takut. Apa yang membuat mereka itu takut? Ini mana yang pertama? Mana yang kedua adalah lima dakar apa bainal haq wal batil. Mana yang kedua? Kenapa mereka membedakan antara yang benar dengan yang batil? Itu mana yang kedua? Ini kenapa mereka menolak yang benar dan yang batil? Yajiduna rifatan inda muhkamihi. Mereka didapatkan pada diri mereka itu rekoh, lemah, ketika menghadapi hadis, yakni ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Ayat-ayat yang jelas, mereka itu menjadi lembek. Wa yuhlikuna inda mutasyabihi, dan mereka hancur di sisi ayat-ayat yang mutasyabih, yang rancu, yang tidak jelas. Intaha. Ini selesai pembahasan ucapan beliau ini. Yani beliau mengingkari, kenapa mereka membedakan antara yang hak dengan yang batil? Atau kenapa mereka itu takut untuk menyebutkan permasalahan ini? Merasa, yani ketika ada disebutkan di situ nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menjadi mengingkari yang demikian. Kenapa mereka menjadi hancur? Bahkan seperti orang-orang Quraisy itu tidak mau mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Kemudian juga oleh beliau di sini, ini disebutkan juga dalam Sahih Bukhari, secara inti permasalahan yang beliau sebutkan di sini. Kalimat yang akan kita baca ini. Wala man sami'at Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkur, ketika orang-orang Quraisy mendengar, ketika orang Quraisy, kafir Quraisy itu mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ar-Rahman, kalimat Ar-Rahman, angkaru dzalik, mereka mengingkari. Ini disebutkan di sini oleh beliau. Ini orang-orang Quraisy ketika Nabi menyebutkan kalimat Ar-Rahman, mereka mengingkari. Fa anzalallahu fihim, maka Allah pun menurunkan ayatnya. Wa hum yakfuruna bir-Rahman, mereka mengingkari Ar-Rahman, kalimat Ar-Rahman. Disebutkan di sini di dalam Fathul Majid. Ini ketika Quraisy mengingkari kalimat Ar-Rahman, kemudian turun wa hum yakfuruna bir-Rahman. Disebutkan dalam Fathul Majid. Warwa Ibnu Jarir, an Qatadah, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Dzukira lana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman Hudaybiyah. Ini sebutan kepada kami di zaman Hudaybiyah, hina salaha Quraisy, ketika terjadi perdamaian orang Quraisy dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata apa? Dituliskan di situ, hadza ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah. Maka ditulis di situ, ini adalah apa yang terjadi perjanjian padanya Muhammad Rasulullah. Apa perkataan orang Quraisy? La in kunta Rasulullah, kalau engkau benar-benar Rasulullah, utusan dari langit, ya. Kalau kami tahu kamu itu Rasul, summa qatalnaka, kemudian kami memerangi engkau, menyerang engkau, mengusir engkau, laqad dzalamnaka, berarti kami mendolimi engkau. Ya, ini di sini orang Quraisy mengatakan, ya ini ketika Nabi memerintahkan, tulis di situ, ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Quraisy. Kemudian Quraisy mengatakan, kalau kami tahu engkau itu Rasulullah, kami tidak akan memerangi engkau. Kalau kami memerangi berarti kami berbuat zalim. Jadi intinya apa? Mereka tidak meyakini bahwa Nabi itu adalah Rasulullah. Demikian. Demikian juga kemudian faqala ashabu Rasulullah, ini ada yang sebagian para sahabat mengatakan, "Mayo, kita perangi saja Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Jangan. Tulislah sebagaimana yang mereka inginkan." Kemudian Nabi mengatakan lagi, "Tulis bismillahirrahmanirrahim." Tulis bismillahirrahmanirrahim. Ini yani ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Qalat Quraisy, Quraisy mengatakan, "Amar Rahman fala na'rifu." Ar-Rahman kami tidak tahu. Ar-Rahman kami tidak tahu. Yang kami tahu dikatakan di sini bismika Allahumma, dengan nama Engkau ya Allah. Kalau itu kami tahu nama Allah itu, tapi kalau Ar-Rahman kami tidak tahu. Maka turunlah ayat ini tadi. Mereka mengingkari Ar-Rahman. Kisahnya ini itu adalah mursal. Ya ini terputus. Qatadah mengatakan kejadian ini, beliau seorang tabi'in. Tapi ada penguatnya dalam hadis Miswar bin Makhramah wa Bukhari, demikian juga hadis Anas wa Muslim. Jadi kisahnya ini adalah sabit. Terjadi kejadian ini. Jadi mereka mengingkari kalimat Ar-Rahman. Ketika disuruh menulis, tulislah bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mau. Siapa Ar-Rahman itu? Oleh karena itu dibahas dalam permasalahan ini, mereka menjadi kafir. Seperti itu. Dan kita membaca sedikit sesuatu yang berkaitan dengan masalah Hudaybiyah. Jadi kejadian tadi ketika Nabi melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy di situ. Hudaybiyah, yang terjadinya kejadian ini adalah suatu tempat yang Nabi kemudian melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy tadi, yang mereka mengingkari kalimat Ar-Rahman tadi. Kejadiannya itu terjadi di tahun Sanah As-Sadisah, tahun yang ke-6. Nabi SAW meninggal tahun yang ke-10 atau tahun yang ke-11. Jadi khilaf sedikit tentang masalah itu. Ini beliau tinggal di Mekah 13 tahun, tinggal di Madinah 11 tahun. Tahun ke-11 awal, ya sekitar itu. Adapun di sini kejadian Hudaybiyah ini, perjanjian ini yang rajih ulama itu adalah kemenangan kaum muslimin. Walaupun mereka meyakini seakan-akan itu adalah kekalahan, tapi itu adalah kemenangan. Wala makana Dzulqa'dah min as-sanah as-sadisah, ketika bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah berarti di akhir, ketika mau masuk tahun yang ke-7. Dari tahun yang ke-6, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'tamiran, Nabi keluar untuk melakukan umrah di Al-Hudaybiyah. Sejumlah sahabat 1000 sekian. Ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 400 dan sebagainya. Tapi di sini Ibnu Katsir di dalam beliau, ini buku beliau ini Al-Fusul fi Siratir Rasul, fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul Ibnu Katsir, itu beliau merajihkan 1000 sekian. Falamma 'alimal musyrikun bidzalika jama'u ahabisyahum. Ketika orang-orang musyrik Quraisy mengetahui demikian, mereka mengumpulkan pasukan orang-orang besar mereka. Wa kharaju min Makkah, keluar dari Mekah, shadina lahu, menghalangi para sahabat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anil itimar hadzal am, untuk melakukan umrah di tahun itu. Wa qaddamu ala khail lahum Khalid bin Walid ila Qura Ghaim. Mereka meletakkan di depan itu siapa? Khalid bin Walid. Masyaallah. Tahun yang ke-6 ini, di akhir tahun yang ke-6 ini, tahun ke-7 lah taruhlah, dekat tahun ke-7. Berarti dengan meninggalnya Nabi berapa? Sekitar 3 tahun, 4 tahun. Masih kafir Khalid bin Walid. Bahkan memimpin pasukan untuk menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau waktu itu bersama dengan sahabat akrabnya, Amr bin Ash radhiyallahu anhu. Bagaimana dalam hadis Amr bin Ash rawi Muslim, Amr bin Ash waktu itu datang kepada Nabi ingin masuk Islam. Waktu itu beliau ketika mendapati Nabi membentangkan tangannya. Kemudian Nabi pun membentangkan tangannya ingin berbaiat Amr bin Ash masuk Islam. Kemudian ditarik lagi tangannya. Dan kita ketahui Amr bin Ash demikian juga Khalid bin Walid ini. Bagaimana memimpin pasukan orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Di perang Uhud sebelumnya bagaimana 50 sahabat dibantai oleh Khalid bin Walid, demikian juga Amr bin Ash, demikian juga Abu Sufyan di situ. Ketika sudah mau berbaiat waktu itu, Amr bin Ash ditarik lagi tangannya oleh Amr. Maka Nabi mengatakan, "Malak ya Amr, kenapa kamu wahai Amr?" Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, hali an astari kulika, aku untuk meminta syarat." Ya ini Bolehkah aku minta syarat untuk aku berbaiat kepada Allah untuk masuk Islam? Mada syaratan? Nabi mengatakan seperti itu. Apa yang kamu syaratkan? Aku meminta syarat kepada Engkau ya Rasulullah untuk aku diampuni dosa, untuk dosa yang pernah aku perbuat, menghancurkan Engkau dan para sahabat terdahulu, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi mengatakan, Al alimta anal Islam tahdi ma qablahu. Tidakkah engkau tahu sungguhnya Islam itu bisa menghapuskan yang telah lewat dari dosa-dosa. Demikian juga hijrah bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lewat. Kemudian beliau pun berjabat tangan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berbaiat. Demikian juga Khalid bin Walid, kawan akrab beliau. Maka waktu itu di sini disebutkan bahwa orang-orang Quraisy qaddamu ala khayli lahum, menjadi pemimpinnya siapa? Khalid bin Walid. Juga demikian ketika perang Mu'tah, Nabi sudah menunjuk tiga orang, Abu Rawahah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, demikian juga Haris, Zaid bin Harisah. Kemudian terbunuh semua sahabat yang mulia ini di tangan orang-orang Romawi. Kemudian dipegang benderanya oleh Khalid bin Walid. Bagaimana kemudian bisa merubah keadaan kaum muslim menjadi yang menang? Maka di sini orang-orang Quraisy mendahulukan Khalid bin Walid ini untuk menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerangi mereka. Wa qala fa sallallahu alaihi wasallam fi tariq fantaha ila al-Hudaybiyah. Kemudian Nabi pun menyelisih jalannya dan berhenti di Hudaybiyah. Wa tarasalahu wal musyrikun. Kemudian terjadi murasalah, terjadi pengiriman surat satu dengan yang lain, surat menyurat dengan orang-orang musyrik, hatta jaa Suhail bin Amr. Fasalahu, kemudian datang Suhail bin Amr melakukan perjanjian yang tadi kita sebutkan. Suruh menulis Muhammad Rasulullah tidak mau. Kalau kami tahu kamu Rasulullah, kami tidak akan memerangi engkau. Berarti kami zalim karena kamu adalah utusan langit, kami tidak percaya. Demikian juga ketika menulis bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak mau. Siapa itu Ar-Rahman? Kemudian dibahas dalam permasalahan kita ini. Ayarji anhum amhum hada. Terjadi perjanjian untuk mereka kembali. Kembali tahun ini, jangan umrah. Wa ayatamira minal am maqbil, umrah tahun depan. Fa ajabahu sallallahu alaihi wasallam ila masala, Nabi menjawab, menerima permintaan mereka ini walaupun seakan-akan pedih. Lama ja'alallahu azza wa jalla fi dzalika maslahah wal barakah, karena Allah jadikan di situ maslahah dan barakah. Wa kariha dzalika jama'atun minas sahabah, sebagian para sahabat tidak mau, tidak suka. Minhum Umar bin Khattab, di antara Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini mengatakan, anna khudadani ya, apakah kita harus menjadi orang rendah? Sikat saja Rasulullah, seperti kurang lebih. Beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka waktu itu disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, wa raja'a Abu Bakar As-Siddiq bidzalik, membujuk Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, jangan seperti itu. Summa raja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga membujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan diterima seperti ini. Kita serang saja. Bahkan jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama ajabahu Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana jawaban Siddiq radhiyallahu anhu. Ini keadaan yang Umar salah. Ada di situ beberapa keadaan yang banyak, tiga keadaan seperti masalah turunnya hijab. Ya, ini sesuai dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka turun ayat hijab. Demikian juga tentang permasalahan menghadap ke makam Ibrahim juga. Ada permasalahan di situ yang Umar tepat padanya. Di sini Abu Bakar tepat. Bahkan jawabuhu, maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Abu Bakar As-Siddiq, bahwa annahu abdullah wa rasuluh. Jawabannya adalah, aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Walaysa yudaiuhu, tidak mungkin Allah untuk kemudian menyia-nyiakan kita, tidak mungkin. Ini turun wahyu sudah. Walaupun kita punya keinginan menyerang dan sebagainya, tapi wahyu dari Allah mengatakan seperti itu, terima saja. Bahwa nasiruhu, dan Allah itu adalah yang menolong mereka, menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini oleh Imam Bukhari panjang lebar. Bahkan hadzihil hudnah min akbari futuhatil muslimin. Maka perjanjian damai ini adalah yang paling besar kemenangan kaum muslimin. Dari sisi mana? Dari sisi mana di situ terjadi kemenangan bagi kaum muslimin? Sebutkan di sini isinya adalah faqadahu Suhail bin Amr. Suhail bin Amr memberikan yakni isi dari perjanjian ini, masing-masing delegasi ya, sebutkan kurang lebih seperti itu. Ayar ji'anhum amah amhu hadha, kembali di tahun ini, tidak umrah. Wa ya'tamira minal am muqbil, untuk umrah di tahun berikutnya. Ala alla yadkhulu Makkah illa fi julban aslah, tidak boleh masuk Makkah. Tidak boleh masuk Makkah kecuali senjata itu dimasukkan dalam sarungnya. Menunjukkan damai, tidak ingin perang. Dipaksa seperti itu. Ini kan berat. Tidak boleh mempersiapkan. Kalau terjadi pengkhianatan ya sudah, habis. Ini syarat mereka. Tapi Nabi menerima karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ala yuqim indahum, ini yang berat juga. Wa ala yuqim indahum aktsar min salasa ayyam, tidak boleh tinggal di sisi orang-orang kafir di Mekah melebihi 3 hari. Tidak boleh umrah lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Walaupun memang umrah ini kegiatannya ringan. Kemudian juga wa ala ayyamanan nas bainahum wa baina asyar sinin. Dan atas ayyamanan nas terjadi keamanan. Perjanjian tidak boleh perang memerangi berapa 10 tahun. Akhirnya mereka yang membatalkan sendiri, orang-orang kafir Quraisy membatalkan perjanjian itu. Coba kalau kita tarik 10 tahun, di tahun ini tahun 6 tambah 10 berarti 16. Padahal Nabi meninggal tahun yang ke-11. Ya enggak? Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam tahun-tahun seperti itu dekat sekali, kemudian dikalahkan Mekah dan sebagainya. Padahal perjanjiannya 10 tahun tidak boleh perang. Kemudian mereka membatalkan sendiri, kemudian terjadi kemenangan kepada kaum muslimin. Bahkan hadhil hunnah ini, maka perjanjian ini adalah kemenangan yang paling besar. Kemudian juga syarat yang berat. Wa ala annahu man syaa'a dakhala fi 'aqdi Rasulillah wa man syaa'a dakhala fi 'aqdi Quraisy. Barang siapa yang ingin masuk di dalam kelompoknya Rasul, barang siapa yang ingin masuk di kelompoknya orang Quraisy, bebas. Bebas perjanjian, bebas sudah. Jadi 10 tahun sudah boleh perang. Untuk kemudian masing-masing milih. Kalau mau masuk ke ikatannya Rasul, kalau mau masuk ke ikatan orang-orang Quraisy. Dengan syarat apa? Wa ala annahu la ya'tihi ahadun minhum wa in kana musliman illa raddahu ilaihim. Dan tidak boleh untuk datang salah seorang dari mereka walaupun muslim kecuali kembalikan ke orang Quraisy. Maksudnya dalam perjanjian itu 10 tahun, kalau ada orang kafir Quraisy, ya kan, pergi ke Madinah masuk Islam, harus balik ke Mekah. Harus balik. Tidak boleh tinggal di situ. Illa raddahu ilaihim, wajib dikembalikan ke Mekah. Ini kan berat. Dan sebaliknya, wa in dhahaba ahadun minal muslimin, kalau ada orang muslim, ya orang muslim, salah seorang orang muslim pergi ilaihim ke Mekah, kembali ada orang muslim pergi ke Mekah, ya kan? Kemungkinan apa? Murtad kan? Seperti itu. La yaruddunahu ilaih, tidak boleh dikembalikan. Sudah biar murtad. Tapi kalau ada orang kafir Quraisy ke Madinah murtad, namanya harus balik ke Mekah untuk mungkin dipukul dan sebagainya sehingga dia balik lagi ke kekafiran mereka. Maksud mereka seperti itu. Ini seakan-akan syarat yang berat. Tidak boleh untuk kemudian seorang muslim yang dia itu ke Mekah tidak boleh diambil lagi. Tapi kalau orang kafir Quraisy pergi ke Madinah wajib dikembalikan. Fa'akarallahu subhanahu wa ta'ala kulhu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menetapkan yang demikian. Illa, kecuali apa yang dikecualikan, yaitu apa? Perempuan. Adapun perempuan disebutkan di situ. Dan itu disebutkan oleh para ulama, dikatakan di sini oleh Ibnu Katsir bahwa takhsisu sunnah bil Qur'an. Yakni sunnah dikhususkan dengan Al-Qur'an. Ini menurut sebagian ahlu usul fikih tidak bisa. Ini adalah mansukh, tapi yang benar adalah ini. Yakni boleh untuk kemudian sunnah itu dikhususkan dengan Al-Quran. Yakni semua orang-orang kafir, musyrik, Quraisy yang dia itu pergi ke Madinah, maka wajib kembali ke Mekah. Kecuali apa? Perempuan. Kalau perempuan dia bagaimana? Harus bersama dengan kaum muslimin di Madinah. Ini yang dikhususkan. Jadi intinya secara umum ini seakan-akan adalah berat. Tetapi kemudian Allah SWT menjadikan dari situ apa? Dakwah. Dakwah terus, mereka pergi ke Madinah mengetahui Islam, pulang lagi ke Mekah menyebarkan Islam yang dia miliki. Masya Allah. Kemudian kalau orang-orang dari Madinah pergi ke Mekah bagaimana? Apakah harus kembali? Tidak, tinggal di Mekah. Iya, dia murtad. Jadi kalau ada orang Madinah kemudian pergi ke Mekah berarti apa? Murtad sudah. Biarkan di sana. Kalau dia kembali malah bikin rusak. Tetapi sebaliknya, orang Mekah pergi ke Madinah sebentar masuk Islam, balik lagi ke Mekah berdakwah di situ. Sampai kemudian pun berbondong-bondong orang masuk Islam yang ada di Mekah. Ini sedikit banyak tentang permasalahan perjanjian Hudaybiyah yang tadi disebutkan orang-orang kafir musyrik tidak mau meyakini adanya nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Kemudian disebutkan waktu itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau datang ke Mekah dan ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian tersebar berita bahwa beliau dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyumpah para sahabatnya. Jadi bagaimana mereka membatalkan perjanjian itu? Ini beliau mengambil sumpah para sahabat untuk siap mati. Katakan fahami alidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa da'a ashabahu ilal bai'ah alal qital. Kemudian Nabi pun membaiat para sahabatnya untuk mati. Ini untuk siap mati, menuntut darah yang ditumpahkan dari darahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fabaya'uhu tahta syajarah hunak. Kemudian para sahabat pun berbaiat di bawah pohon itu. Jadi bai'atul ridwan, ini bai'ah, sumpah setia untuk mati, ridwan, keridwan Allah Subhanahu wa taala itu di bawah pohon itu. Asalnya adalah tersebar berita Utsman bin Affan ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah dibunuh. Kemudian Nabi meminta para sahabat, siapa yang mau berbaiat? Ini bai'at untuk mati. Maka kemudian mereka pun berbaiat dan turun ayat itu. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubai'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubih. Allah telah ridho terhadap orang-orang yang telah berbaiat kepada engkau di bawah pohon itu. Siap mati juga sudah. Ini siap untuk mati. Menuntut darah Utsman bin Affan. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah mengetahui apa yang ada dalam diri-diri mereka, hati-hati mereka itu. Bahkan di antara mereka mengatakan, tidak ada yang lebih aku sukai dari yang lainnya, bahkan dari mengikuti perang Badar, kecuali aku hadir di Baitul Ridwan itu. Ini adalah suatu keadaan yang paling aku harapkan sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menyebutkan ridho. Kemudian mereka mengatakan, karena perang Badar waktu itu bukan untuk perang. Untuk menghalangi apa? Pasukan untuk menghalangi kafilah yang membawa barang dagangan. Ya. Adapun ini Baitul Ridwan ini benar-benar untuk apa? Untuk berperang, walaupun kemudian tidak jadi peperangan tersebut. Disebutkan di sini di hasiah bahwa mereka bersumpah di bawah pohon samurah, di sebuah pohon. Sebagian mengatakan kisahnya ini mungkoti, Nafi tidak bertemu Umar bin Khattab. Sebagian mengatakan sahih, dan itu sahih insyaallah. Kisahnya adalah tanana syatuna syajarah allati yuqal laha syajarah Ridwan. Ini setelah zaman Umar bin Khattab, ya setelah zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menunjukkan Umar bin Khattab tidak mau untuk kemudian syirik itu tersebar. Semua jalan-jalan syirik dipotong. Disebutkan di sini oleh beliau bahwa ketika manusia mulai mendatangi pohon syajarah, pohon yang dulu para sahabat itu berbaiat bersama dengan Nabi, Syajaratul Ridwan, fayusalluna indaha, mereka sholat di situ, sholat di situ, sholat untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi di situ, ya kan? Dan berbondong-bondong datang ke situ. Kalau kita, ya ini makam para, ya ini wali dan sebagainya itu. Qala fa balagha dzalika Umar bin Khattab, sampai kepada Umar bin Khattab kabar ini, orang datang ke situ. Fa wa'adahum fiha wa amara biha fa qutiat. Kemudian beliau persiapkan, memberikan ancaman dan sebagainya, kemudian dipotong pohon itu. Sudah, potong sekalian. Demikian juga dilakukan di kerajaan Saudi Arabia. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian juga Muhammad As-Sa'ud diberikan kekuatan waktu itu, pertama yang dilakukan adalah apa? Diratakan itu kuburan-kuburan. Di kuburan-kuburan di situ ada cungkup-cungkupnya itu, atau bangunan-bangunan diratakan sudah. Ya, karena itu kita lihat ini makamnya raja-raja mereka itu seperti makam orang biasa. Tidak ada di situ bangunan, enggak. Ini gundukan tanah itu sudah selesai. Tanda di situ adalah bagian kepala sudah. Bahkan itu raja, seperti itu keadaan. Melaksanakan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi memerintahkan, "Jikalau kau melihat di situ kuburan musnaman illa sawaitahu, tidak ada kuburan yang itu tinggi kecuali diratakan." Demikian. Jadi insyaallah di sini cukup pembahasan kita di dalam kitab tauhid, yakni termasuk seseorang yang mengingkari nama, demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bisa dihukumi keluar dari agama Islam. Sallallahu alaihi wasallam.